Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ إِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِ اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ikhwati fiddin, azanillahu iyyakum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, membali kita dimudahkan untuk ibadah padanya. Semoga ini menjadi syukur kita kepada Allah dan Allah menerima ibadah kita semua insyaAllah ta'ala. Pada kesempatan ini kami sampaikan sebuah firman Allah ta'ala dalam Al-Quranul Karim di surat Al-An'am ayat 55. Allah menghabarkan kepada kita, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilal mujrimin. Dan demikianlah kami telah jelaskan secara rinci kepada kalian Al-Quran, supaya menjadi jelas mana jalan orang-orang yang saleh dan jelas mana jalan orang-orang yang berdosa. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum, di ayat yang lain di surat An-Nisa 115, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu standar ukuran, timbangan atau barometer buat kita. Seperti apa dan bagaimanakah jalan orang-orang soleh itu. Disebutkan dalam firman Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya yusaqiq, digambarkan demikian. Ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an-nabi fi syiqqin wa hum fi syiqqin akhar, ya, maka dikatakan Allah dalam firman Allah taala ini, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang ia menyimpang dari jalan Nabi, ambil jalan sendiri, beliau berjalan di jalan yang ini sedangkan dia jalan sendiri, ini namanya yushaqiqir rasul, dia menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, padahal Al-Quran sudah turun, Sudah dijelaskan semuanya, keterangannya. Dijelaskan dengan gamblang isinya. Ya. وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Dan ia tidak mengikuti jalan orang-orang beriman. Ya. Dia mengikuti selain jalan mukminin. Tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka orang-orang yang seperti ini nuwallihi ma tawalla. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan ia terus leluasa jalan di atas kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, Allah masukkannya ia dalam neraka jahannam. Wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadhu billah. Nas'alullah salamul afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam kitab Al-Qur'anul Karim sabilul mu'minin mufassalatan. Jalannya orang-orang yang beriman secara rinci sudah Allah jelaskan. Yaitu seperti yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan itu. Demikian pula sabilul mujrimin mufassalatan. Allah pun menjelaskan jalan orang-orang yang berdosa, yang durhaka secara rinci dalam Al-Qur'an, bahkan lengkap. Contohnya Allah menjelaskan bagaimana jalannya Fir'aun. Penentangan-penentangan yang dilakukan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai akhirnya diazab. Allah jelaskan bagaimana kaum Nabi Nuh. Penentangannya kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam kurun waktu sekian tahun lamanya. Berapa tahun ya ikhwan? Nabi Nuh diutus di tengah-tengah kaumnya berdakwah 950 tahun bersama mereka Nabi Nuh. Bukan waktu yang sebentar tentunya. Dan bagaimana penentangan kaumnya? Allah jelaskan secara rinci. Ya. Ini kalau orang yang mau ambil pelajaran tentunya gamblang tenang. Akibat orang-orang yang berdosa seperti apa? Begitupun Allah jelaskan orang-orang mukmin, para nabi dan pengikutnya secara rinci. Bagaimana orang-orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat? Dijelaskan dalam Al-Qur'an pujian-pujian sanjungan Allah kepada mereka. Yang tentunya ini memotivasi kita untuk belajar-belajar mengambil pelajaran dari mereka. Naam. Demikian pula akibat haula mufassalatan. Allah menjelaskan akibat mereka orang-orang yang beriman secara rinci. Juga akibat haula mufassalah. Allah jelaskan akibat orang-orang yang berdosa secara rinci dalam Al-Quran. Ada semua. Demikian pula a'malu haula wa a'malu haula'i. Begitupun kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an perilaku amalan mereka orang-orang yang beriman secara rinci. Demikian pula Allah jelaskan perilaku amalan orang-orang yang durhaka pun secara rinci. Kalau antum mau baca kisah-kisah para anbiya, maka di situ antum lihat bagaimana ya kaum yang Allah azab, perilaku mereka seperti perilaku kaum Nabi Shu'aib yang mengurangi takaran timbangan. Bagaimana perilaku kaum Nabi Lut yang melakukan perilaku homosek, istilah kita yang modern sekarang dengan istilah LGBT. Karena ini sudah merupakan satu gabungan perbuatan keji dan mungkar yang luar biasa, LGBT ini. Lesbi, ya, gay, ya, bisek, ya, dan transgender. Ini adalah komunitas yang paling keji di dunia ini. Karena mereka ini di atas kaum Nabi Lut, perbuatan kejinya luar biasa. Ya, dan mereka menganggap perilakunya benar sehingga menuntut haknya untuk dilegalkan. Ini mengundang bencana. komunitas yang mengundang bencana yang seperti ini. Padahal sudah Allah jelaskan itu contoh dalam Al-Quran, perilaku orang-orang yang berdosa, yang durhaka, Allah jelaskan secara rinci. Supaya manusia ini tidak lagi bingung untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Demikian pula, wa uliya'u ha'ula, wa hadanu liha'ula, bagaimana Allah memuliakan mereka orang-orang yang beriman, menjadikannya sebagai wali-wali Allah. Begitupun bagaimana Allah menghinakan, merendahkan mereka orang-orang yang berdosa dan durhaka. Wa taufiqihi liha'ula. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran sebab-sebab mereka diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asbabul lati ghadalu biha haula, dan Allah jelaskan sebab-sebab Allah binasakan mereka orang-orang yang berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dua golongan ini dalam Al-Quran secara rinci dan gamblang. Beliau katakan wa audahuma bayanuhuma ghayatal bayan. Allah menjelaskan kedua golongan ini dengan penjelasan yang sangat-sangat gamblang. Sampai-sampai kata beliau hatta syahadatuhumal basair kama syahadatul absarid diya'i wadh-dhulam. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim, pandangan kita ini atau pandangan orang-orang yang bisa memandang itu akan menyaksikannya dengan jelas, gamblang, terang, ya, dan bisa membedakan dengan jelas, dengan sungguh-sungguh bisa bedakan, seperti orang memandang bedanya gelap dan terang, cahaya dan gelap. Orang bisa bedakan, di sana gelap karena nggak ada lampu, di sini terang karena ada lampu. Kalau kita mau jujur perhatikan Al-Quran, seperti itu. Ini jalan orang-orang beriman bersama Rasulullah SAW. Ini jalan-jalan orang yang menyimpang, yang menyelisih jalan Rasul SAW. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah ta'ala, fal'alimuna billah wa kitabihi wa dinihi arrafu sabinil mu'minin. Orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang yang mereka itu berilmu, yang mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang kitabnya, mengilmui tentang agama Allah, niscaya mereka akan tahu jalan orang-orang yang beriman, ma'rifatun tafsiliyah, dengan pengetahuan secara rinci. Demikian pula mereka tahu sabil mujrimin ma'rifatan tafsiliyatan, mengetahui jalan orang-orang yang berdosa pun secara rinci pula. Ya, kalau kita mau belajar dengan serius dan sungguh-sungguh seperti mereka para ulama pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum atau para tabi'in, mereka bagaimana memahami Al-Quran ini sehingga jelas bagi mereka jalan yang harus mereka tempuh. Na yafila barakallahu fikum, mereka para ulama yang mengerti agama Allah, mengerti kitab Allah Ta'ala, mereka mengetahui secara rinci jalan orang-orang yang beriman. Demikian pula mereka mengetahui secara rinci jalan orang-orang yang durhaka. Sehingga jelas bagi mereka dua jalan ini. Jalan mana yang mereka harus tempuh yang akan mengantarkan pada tujuannya. Jalan mana yang harus mereka hindari yang akan membawa pada kebinasaan dirinya. Itu mereka para ulama yang mengerti seperti ini dikatakan fahaula a'lamul khalq. Mereka itu adalah makhluk yang paling berilmu. Wa anfa'uhum linnas, dan mereka adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu para ulama yang mengerti agama Allah, mengerti kitab Allah. Mereka adalah pelita bagi kaumnya, yang menerangi jalan umatnya. Wa bidzalika baraza sahaba ala jami'i man ata ba'dahum, karena itulah ikhwah barakallahu fikum, mereka para sahabat diistimewakan dan mendapatkan keistimewaan dari seluruh manusia yang datang sesudah mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tidak ada manusia lebih mulia dari para sahabat. Karena ilmu yang mereka dapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lisan langsung mereka dengar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun kepada Nabi SAW, beliau sampaikan langsung pada mereka, mereka dengar dan mereka paham. Karena mereka langsung lihat bagaimana beliau menjelaskan, mempraktekannya. Maka sungguh beruntung mereka, bahagialah mereka yang Allah berikan taufik menjadi para sahabat Rasul SAW beriman bersamanya. Mereka istimewa karena sisi ini. Mereka mengetahui kebenaran secara rinci dan mereka mengamalkan secara total. Begitupun mereka para sahabat mengenali kebatilan secara rinci dan meninggalkan secara total. Beda dengan kita sekarang ini. Kita ini tidak bisa seperti mereka, belum mendapatkan seperti mereka. Namun bukan berarti kita mundur. Ya, kemudian kita nggak mungkin aku bisa seperti para sahabat, lalu nggak mau belajar. Namanya putus asa. Ya fila barakallahu fikum, tidak demikian. Mestinya kita semangat, walaupun umur kita sampai kita meninggal dunia, kita tidak mendapatkan seluruh ilmu seperti yang didapatkan para sahabat, paling tidak kita sudah ada upaya mengikuti mereka, menapaki jalan-jalan yang mereka lalui. Sehingga kita berharap seperti yang disampaikan Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintanya. Siapa yang Anda cintai, itulah yang nanti bersama Anda nanti. Kalau benar kita cinta Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga kita berusaha meneladaninya, mengikutinya. Ya, apa yang ada pada mereka kita usahakan untuk mengamalkannya. InsyaAllah. Walaupun tidak seperti mereka sempurna dalam imannya, kita semoga dikumpulkan bersama mereka di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita. Inna ilafila barakallahu fikum, keistimewaan para sahabat yang perlu kita akui dan kita ikuti. Kita teladani karena mereka mengenal jalan orang-orang yang beriman secara rinci, kebenaran mereka tahu secara rinci dan mereka secara total tunduk dan amalkan. Begitupun mereka tahu jalan-jalan kebatilan, ya, perkara-perkara yang batil secara rinci dan mereka tinggalkan secara total. Coba perhatikan. Mereka mendapatkan istimewa seperti ini, fa innahum nasya'u fi sabilid dalal wal kufr wasyirk wasabid, ya, muwassalu ilal halak wasubul mal muwassilu ilal halak. Kata beliau, sungguh mereka dulunya para sahabat tumbuh di jalan kesesatan, tumbuh di jalan kesesatan dan kekafiran, kesyirikan, dan jalan yang menyampaikan pada kebinasaan. Sehingga mereka itu hidup dalam gelimang kejahilian awalnya. Persis mereka itu tahu amalan-amalan jahiliyah yang karena mereka pelakunya. Summa ja'ar rasul, Rasulullah SAW, kemudian ja'ar rasul, alaihi salatu wassalam, datanglah utusan Allah, yakni Rasulullah SAW. Fa'akhrajahum min tilka dhulumat ila sabil huda. Ketika mereka dalam kesesatan yang sangat-sangat sesat, dalam kegelapan yang sangat-sangat gelap, gelapnya jahiliyah, Allah utus kepada mereka utusan. Datanglah Rasulullah SAW, Allah utus, ya, mengeluarkan mereka dengan wahyu yang Allah turunkan padanya, dengan ilmu cahaya yang Allah turunkannya, mereka dikeluarkan dari jalan kegelapan ila sabilil huda wasiratillahil mustaqim. Dikeluarkannya oleh Allah Ta'ala mereka dari kegelapan, kejahilahan, kegelapan, kekafiran, ya, kepada jalan petunjuk dan jalan Allah yang lurus. Faharaju minal zulmah as-syadidah ila nur tam. Mereka keluar dari jalan kegelapan yang sangat-sangat gelap gulita pada cahaya yang sempurna. Wa minasyirki ila tauhid. Mereka keluar dari kesyirikan kepada tauhid. Wa minajhli ila ilmi. Mereka keluar dari kebodohan kepada ilmu. Wa minal ghayyi ila rasyad. Mereka keluar dari kesesatan menuju bimbingan, petunjuk. Wa minal zulmi ilal adli. Mereka keluar dari kezaliman pada keadilan. Wa minal khairatil wal ama ilal huda wal basair. Mereka keluar dari kebimbangan dan kebutaan menuju petunjuk dan cahaya yang terang benderang. Sehingga yufila barakallahu fikum. Itulah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengetahui segala bentuk kebatilan-kebatilan karena memang dulu mereka bergelimang di situ. Kemudian mereka tinggalkan itu kebatilan dan tidak kembali lagi dan tidak ada keinginan untuk kembali kepada kebatilan yang sebelumnya. Beda di zaman kita ini. Terkadang orang yang semula tahu kebenaran, tahu perkara yang ma'ruf, ya, dan dia tahu perkara yang mungkar, dia ikuti yang ma'ruf, kemudian dia tinggalkan yang mungkar, kemudian karena fitnah, berubah pandangannya. Yang dulu dia bilang ma'ruf, dianggapnya mungkar, yang dulu dia bilang mungkar, malah dia lakukannya sekarang ini. Inilah kesesatan yang benar-benar sesat yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Nas'alu salamun afiyah iwah barakallahu fikum. Jadi kesesatan yang benar-benar sesat itu orang yang dulunya, ya, menganggap sesuatu ma'ruf, ya, kemudian dia anggap mungkar. Yang dunia mungkar kemudian dia anggap ma'ruf, dibalik. Karena apa? Karena fitnah. Yang dulunya ia bersama ahlus sunnah berjalan, ya, kemudian karena fitnah dia tinggalkan teman-temannya ahlus sunnah, kemudian dia bergabung dengan yang lainnya, yang di situ campur aduk tak karuan manhajnya. Nah, ya fila barakallahu fikum, hati-hati. Yang seperti ini jangan kita ikuti. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, kita berharap keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya fila barakallahu fikum, dari sinilah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat-sangat paham betul kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sesuatu itu akan ditahu dari lawannya. Kita tahu ini terang karena ada lawannya gelap. Kita tahu ini warnanya putih karena ada warna yang lain. Yang kebalikannya. Ya. Sehingga kalau antum lihat bendera merah putih kan beda sekali. Ya, berlawanan warnanya beda. Artinya sesuatu ditahu itu karena ada lawannya. Begitu mereka para sahabat, karena tahu dulunya mereka dalam kejahilan segala bentuk dosa, syirik, kufur dan lain-lain, ya, mereka lakukan perbuatan-perbuatan itu. Setelah dapat petunjuk, mereka tinggalkan. Ini perilaku yang mesti kita tiru. Nah, ya fila barakallahu fikum, adapun generasi kita yang datang setelah mereka para sahabat, apalagi kita yang jauh dari mereka tentunya, ya, sudah banyak muncul syubhat-syubhat, talbis, kerancuan-kerancuan di dalam agama ini, yang tentunya itu di samping dari syaitan yang membuat talbis, kerancuan dan penipuan dalam agama juga dari orang-orang yang memang berpenyakit hatinya, ya, untuk menimbulkan fitnah, membuat takwil-takwil dalam agama. Sehingga ringkasnya, yaufila barakallahu fikum, kata beliau, dalam perkara ini manusia ada 4 golongan berkenaan dengan ayat yang agung ini. Golongan yang pertama adalah manistabana lahu sabil mu'minin wa sabil mujrimin ala tafsil ilman wa amalan. Yang pertama adalah golongan manusia yang ia jelas dan bisa membedakan, ya, manusia yang baginya jelas dan bisa membedakan jalan orang yang beriman dan jalan orang-orang yang berdosa secara rinci. Baik secara ilmu maupun amalan. Dia punya hujah. Ya, secara ilmu dia punya hujah dan dia amalkan. Dan ini jelas. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan haula a'lamul khalq. Mereka itu adalah makhluk yang paling berilmu. Manusia paling berilmu atau makhluk yang paling berilmu. Kenapa demikian Allah dikatakan makhluk? Karena tidak hanya di kalangan manusia, dengan ilmunya dia akan dimuliakan. Bahkan di kalangan malaikat pun dia akan lebih mulia dengan ilmunya. Seperti Allah muliakan Adam alaihissalatu wassalam di atas malaikat-malaikatnya karena sebab ilmu. Itu yang harus kita raih. Kemuliaan dari Allah seperti ini. Wa barakallahu fikum. Ini golongan yang pertama. Golongan yang bisa bedakan mana jalan yang mukmin, mana jalannya orang-orang yang berdosa. Secara rinci dia bisa tahu. Dan dia amalkannya. Ini seperti para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang seperti mereka. Sehingga kalau kita inginkan seperti ini, tentunya kita harus belajar. Caranya kita amalkan ilmu yang kita dapatkan dan dalilnya kita hafalkan. Semampu kita terus. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, dalilnya ini. Kita lakukan ini, dalilnya ini. Semuanya ada hujah, ada dalil yang kita pegang. Karena memang ya barakallahu fikum, agama ini dibangun di atas dalil. Bukan di atas akal. Sehingga apapun yang kita lakukan dari perkara agama ini, semua dibangun di atas hujah. Yang seperti inilah yang kita harapkan, yang kita maukan. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melakukan sesuatu itu dari dalil yang disampaikan Rasul SAW. Na'afila barakallahu fikum. Ini golongan yang pertama. Makanya Allah katakan orang-orang yang seperti ini dalam surat Sajdah, Allah katakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan mereka orang fasik? Allah jawab dengan tegas la yastawun, tidak mungkin sama. Golongan yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, man amiyat anhu sabilani. Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang buta. Tidak tahu mana jalan orang beriman, tidak tahu juga mana jalan orang-orang berdosa. Buta, tidak tahu apa-apa. Tidak bisa bedakan mana jalan mukminin, mana jalannya mujrimin, tidak bisa bedakan. Orang semisal ini, ya, dikatakan man asbahul an'am. Ini orang seperti binatang ternak, kata beliau. Dan kecenderungan orang yang seperti ini mengikuti jalannya mujrimin, ya, yang dia tempuh. Orang-orang yang seperti ini. Makanya Allah menghinakannya dalam Al-Quran. Allah sebutkan, laqad darana fi nari jahannam kasir minal insi wal jin. Benar-benar Allah jerumuskan mereka banyak dari kalangan jin dan manusia dalam neraka jahannam. Karena apa? Allah sebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, karena mereka diberi hati tidak untuk memahami, diberi mata tidak untuk melihat, diberi telinga tidak untuk mendengar. Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu, mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Waliyadzubillah, ini golongan yang kedua, buta, tidak tahu jalan. Seperti orang buta tidak bisa bedakan, biar siang malam tetap gelap dunia ini. Dia bisa bedakan mana cahaya matahari, mana cahaya bulan, mana siang, mana malam, tidak bisa. Karena sama-sama gelap, ini buta. Seperti itulah mereka yang kedua. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang ya tentunya mati hatinya. Tidak ada nur cahaya padanya, gelap pandangannya, buta. Ya, walaupun mata mungkin melihat, tapi mata hatinya tidak bisa lihat. Sehingga tidak terbimbing hidupnya. Wal-iyadzubillah, dikatakan mereka oleh Allah seperti Al-An'am. Adapun yang ketiga, ihwafila barakallahu fikum, adalah man sarafa inayatu ila ma'rifati sabil mu'minin. Orang yang ketiga, orang yang memberikan perhatiannya untuk memperhatikan, mempelajari jalannya orang-orang yang beriman. Namun dia tidak terlalu menghiraukan jalan orang-orang yang menyelisihinya. Ya, yakni tidak memperhatikan orang-orang yang menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Yang seperti ini rawan keadaannya. Sebab apa? Wafila barakallahu fikum. Dia ini bisa terkena syubhat. Makanya pernah Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau menyebutkan ketika beliau ditanya, ayyuma afdal rajulun lam taqtur lahu syahwat wa lam tamu bibalihi, manakah lebih utama seorang yang dia tidak terbesit dalam hatinya syahwat dengan orang yang dia itu ada kecenderungan syahwat tapi dia berusaha meninggalkannya karena Allah. Beliau menulis jawaban kepada orang yang bertanya ini. Ya. Beliau katakan bahwa annalladzi tashtahi nafsul ma'asi wa yatruku lillahi azza wa jalla min alladziina imtahana Allah qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, kata beliau. Adapun orang yang dia hatinya masih ada ya keinginan terhadap syahwatnya, kemaksiatan, namun ia berusaha meninggalkannya karena Allah azza wa jalla, ini termasuk orang-orang yang hatinya teruji, ada padanya takwa, kecenderungan pada takwa, dan ampunan bagi mereka dari Allah dan pahala yang besar. Maksudnya bagaimana? Afila barakallahu fikum. Orang yang dia golongan ketiga ini, dia rawan ketika ia tidak mengetahui jalan orang-orang yang berdosa. Dia tidak kenal bid'ah, tidak kenal syirik, taunya dia pokoknya iman, tauhid. Khawatir nanti dia kena syubhat dan dia tidak selamat. Dan beda orang yang dia itu tahu jalan orang-orang yang berdosa meninggalkan karena Allah, dengan orang yang meninggalkan karena enggak tahu. Seperti tadi, orang meninggalkan maksiat karena enggak ada selera. Beda dengan orang meninggalkan maksiat, dia ada dorongan tapi dia tinggalkan karena Allah. Ini beda. Seperti itulah yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang yang ada ketakwaan di dalam hatinya. Makanya kata beliau, man arafal bid'ah wasyirik wal batil, ya, wa turquhu fa abghadaha Allah wa abghadaha lillah wa khadaraha wa hadaraha, kata beliau, barang siapa orang yang mengetahui bid'ah, syirik dan kebatilan serta jalan-jalannya, tapi dia benci terhadapnya karena Allah dan mengingatkan manusia darinya. Dia meninggalkan dan mengingatkan manusia darinya, dan dia berusaha menolak dari dirinya. Maka orang yang seperti ini, ya, ini lebih utama dan lebih baik tentunya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini orang lebih utama daripada orang yang tidak mengerti. Sehingga walaupun golongan yang ketiga ini termasuk golongan yang baik, tapi lebih baik lagi kalau dia berusaha mengetahuinya. Dan ya fila barakallahu fikum, kata beliau, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengingatkan kepada kita, ya, untuk kita supaya juga di samping mengerti perkara tauhid, juga mengerti perkara syirik. Itulah para ulama, makanya mereka juga menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman untuk mengingatkan kita agar kita ini tahu hal-hal yang membatalkan Islam, karena ini sangat membahayakan bagi kita semua. Ya, kalau sampai kita enggak mengerti perkara-perkara yang membatalkan keislaman, tahu-tahu kita terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini akan berbahaya terhadap agama kita itu sendiri. Ya, bahaya terhadap keislaman kita. Orang tidak tahu syirik, sedangkan syirik ini perkaranya halus, sangat-sangat halus. Tiba-tiba dia berjalan terjerumus dan tidak terasa, ini berbahaya. Nah, adapun yang keempat, ya fila barakallahu fikum, adalah golongan yang keempat, golongan yang dia, ya, arafat sabil syar wal bid'ah. Dia tahu jalan keburukan, jalan bid'ah, jalan kufur. Ya, dia tahu secara rinci dan dia tahu jalan orang-orang mukmin secara global. Jalan mukmin secara global dia tahu. Dan inilah yang ada di tengah-tengah kita di zaman beliau. Ya, zamannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di zaman kita ini barangkali, ya, lebih jauh lagi, mundur ke belakang. Nah, ya fila barakallahu fikum, golongan yang seperti ini dia tahu dan bisa membantah golongan orang-orang yang batil, mengingatkan dari kebatilan. Nah, yang paling utama golongan yang pertama tadi, itulah mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang punya keistimewaan. Mereka tahu kebenaran secara rinci dan mereka secara total tunduk dan mengamalkannya. Mereka tahu kebatilan secara rinci dan mereka tunduk total meninggalkannya. Naam, ya fila, sehingga mereka adalah teladan bagi kita. Dan Allah sudah katakan dalam ayat yang tadi, surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, dia mengikuti jalan lain selain jalan yang ditemu para sahabat, maka orang-orang yang seperti ini dia akan apa? Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya. Kemudian Allah jerumuskan dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga ya fila barakallahu fikum, prinsip dari ahlus sunnah kita diajari untuk mengenal sesuatu dengan hujjah, dengan dalil. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, inilah perintah dari Allah Ta'ala, wajibnya kita untuk ilmu terlebih dahulu sebelum bicara, sebelum beramal. Artinya, kita dituntut untuk mengenal hujjahnya, dalilnya, ilmunya, ya, baru kita mengamalkannya. Barakallahu fikum, demikian nasihat kami, semoga Allah berikan manfaat, dan semoga masih ada kesempatan bagi kita ba'dal fajar insyaAllah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.